Baik, pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Mari Teguh Golden Ways. Kita masuk ke segmen kedua, Pak Mario. Ya. Di awal tadi Bapak sudah menceritakan secara singkat kira-kira konsepnya seperti apa. Lalu saya jadi teringat dengan beberapa teman-teman saya, Pak. Jadi ingat kata-kata Bapak, sewaktu mereka menghadapi masalah, rasanya orang-orang tersebut itu seperti selalu dalam yang disebut mungkin state of emergency, begitu ya. Selalu genting terus permasalahannya. Itu bagaimana tangan Bapak dengan keadaan yang seperti itu? Super sekali. Sahabat Indonesia yang super. Yang namanya kena masalah itu bukan hanya orang kekurangan. Saya mengenal beberapa orang yang kaya raya yang tidak pernah selesai dari masalah. Ada saja yang genting, ada saja yang terjadi. Nah, untungnya ini rhyme, ada melodinya. Jadi orang yang hidupnya itu genting, itu biasanya mengabaikan hal-hal yang penting. Perhatikan. Bicara sedikit-sedikit sama istri. Kadang-kadang tidak mau bicara karena tidak banyak yang dibicarakan. Sedikit-sedikit bicarakan, tanyakan. Itu penting. Karena kalau tidak, kesalah pengertian itu terkumpul. Dan nanti bicaranya, bicara yang emotionally laden. Yaitu bicara yang dibebani emosi. Nah, kalau bicaranya itu yang penting-penting selalu biasanya menyelamatkan kita dari yang genting. Seperti orang yang kebiasaannya sehat, yang tidak membiasakan dirinya dengan alkohol, dengan rokok, dengan narkoba, atau lifestyle yang mengurangi istirahat, atau yang selalu tegang dalam pilihan karirnya. Orang-orang yang menghindari itu semua, hidupnya lebih berkualitas karena dia menghormati yang penting. Gitu. Super sekali Pak Mario, terima kasih penjelasannya Pak. Pak, bicara mengenai hidup, ini mungkin pertanyaan yang sangat mendasar dan saya rasa semua orang ingin tahu. Kalau begitu, sebetulnya kita hidup itu untuk apa, Pak? Kalau Mas Uli sendiri mencari apa? Sama seperti banyak orang, sebenarnya sangat simpel ya, yang kita sebut kebahagiaan, Pak. Mencari kebahagiaan. Ya. Oke. Nah, orang yang mencari kebahagiaan ada di mana? Ayo kita masuk ke cerita kecil ini. Orang jalan sama istrinya di pematang sawah, gandengan tangan, pakai caping begitu, hujan rintik-rintik. Lalu lihat orang naik motor. Dia bilang, Bune, bahagianya orang yang punya motor. Itu jadi hujan-hujan begini memang sama kehujanannya, tapi cepat sampai. Berarti kebahagiaan sekarang milik orang yang naik motor. Yang naik motor, gocengan sama istrinya, disalip, mobil bak, kecil gitu. Dia bilang, Bune, enaknya orang yang punya mobil bak. Meskipun hujan, dia tidak kehujanan. Yang naik mobil bak disalip sedan kecil tuh, Bune, enaknya orang yang punya sedan. Sampai disalip mobil besar mewah. Di dalamnya ada seorang eksekutif. Pegangan begitu melihat. Bapak ibu yang jalan di pematang itu. Yang ini pakai jas sutra begitu melihat. Bapak ibu jalan di pinggir jalan, dibilang bahagianya bapak itu jalan bergandengan tangan dengan istrinya, hujan-hujan mesra sekali. Saya mengunjungi ayah saya yang sakit di Bandung, istri saya sedang golf di Bali. Coba. Orang yang mencari kebahagiaan, kebahagiaan itu ada di luar dirinya. Orang yang mensyukuri hidupnya, kebahagiaan itu ada dalam dirinya. Gitu. Super sekali Pak Mario, terima kasih. Baik, pemirsa, sekarang kita berikan kesempatan kepada Anda untuk bertanya. Saya persilahkan. Bapak, silakan, Bapak. Silakan, Pak. Nama saya Ridwan dari Sukabumi. Saya ingin bertanya, saya memiliki mimpi yang besar, tetapi saya tidak berpengalaman, sehingga meragukan mimpi saya. Terima kasih. Super sekali. Langsung saya tanya, Bapak, pasti pegang mikrofonnya. Kalau Bapak ragu, pegang mikrofonnya dekat-dekat. Bapak ragu, ya. Apakah boleh Bapak gagal? Tidak. Tidak. Berarti dalam keraguan apapun, Bapak tetap harus bekerja keras untuk berhasil. Betul. Good. Ragu tidak penting kalau begitu. Ya. Yakin tidak penting. Ya. Yang penting kerja keras. Kerja keras. Betul. Betul. Good. Super sekali Pak Mario. Good. Baik, kita persilakan penanya berikutnya, silakan. Yes, Ibu. Silakan Ibu. Selamat malam Pak Mario. Selamat malam. Saya Lembayung dari Jakarta. Iya sih, Bu Lembayung. Kita tahu bahwa kita ingin sukses. Yeah. Dan kita mengejar pendidikan yang tinggi, lalu kebiasaan yang baik, tapi sering atau sampai saat ini belum ada nasib yang baik. Mm-hmm. Tapi ada juga orang yang pendidikan tidak tinggi, tapi punya nasib yang baik. Apakah itu faktor laki atau bagaimana, Pak? Mm-hmm. Terima kasih, Pak. Jangan duduk dulu. Apakah Anda sudah lihat dia melakukan sesuatu yang lebih baik daripada Anda? Ya, ada yang lebih baik, ada yang tidak juga. Betul. Mungkinkah dia melakukan sesuatu yang lebih baik daripada yang Anda lakukan? Mungkin. Mungkin. Apakah Anda setuju bahwa yang baik dilakukannya membuat dia sekarang hidupnya baik? Ya. Ya. Karena tidak mungkin hidupnya baik kalau dia tidak melakukan sesuatu yang baik. Ya. Sekarang apakah Anda ikhlas untuk meniru kebaikan yang dilakukannya? Ya, ya. Ikhlas. Dan jadi kalau begitu tidak masalah.